Konsultasi Syariah. Hukum membuang makanan di sampah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Salah satu pemandangan yang menyedihkan adalah sikap sebagian orang yang suka membuang-buang makanan. Bahkan kadang membuang makanan yang masih sangat layak untuk dikonsumsi. Salah satu perbuatan yang dibenci Allah adalah membuang-buang harta, termasuk diantaranya membuang-buang makanan. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah membenci kalian karena tiga hal: katanya-katanya atau berita dusta, menyia-nyiakan harta dan banyak meminta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil lain yang menunjukkan wajibnya memuliakan makanan adalah hadis tentang larangan menjadikan tulang untuk istinja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah kalian beristinja dengan kotoran atau dengan tulang." Karena tulang adalah bahan makanan saudara kalian dari golongan jin. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghormati makanan jin muslim dengan cara tidak menggunakan tulang untuk istinja karena tulang akan terkena najis, sehingga makanan manusia harus lebih dimuliakan. Ulama menyebutnya dengan kias aula atau analogi superlatif. Di samping itu, di antara bukti rasa syukur seseorang adalah dia hormati nikmat itu dan bukan dihinakan. Atas pertimbangan ini, para ulama melarang keras menghina makanan atau memposisikannya di tempat yang tidak terhormat. Kita akan lihat beberapa keterangan ulama dalam masalah ini. Pertama, keterangan dari Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama tabi'ut tabi'in, Yahya bin Sa'id menceritakan, Sufyan Ats-Tsauri membenci orang meletakkan roti di bawah piring. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, keterangan Hasan al-Basri. Beliau menceritakan hukuman yang pernah Allah berikan kepada masyarakat yang tidak memuliakan makanan. Ada sebuah penduduk desa yang Allah beri kelapangan dalam masalah rizki, sampai mereka melakukan istinja dengan roti. Akhirnya Allah kirimkan penyakit lapar hingga mereka makan makanan yang mereka duduki. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ketiga, keterangan Muhammad al-Bakir. Ibnu Abi Dunya dalam kitab Islahul Mal menyebutkan riwayat dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, Muhammad al-Bakir atau Abu Ja'far. Beliau mengatakan, dulu Bani Israel pernah beristinja dengan roti, hingga Allah kirimkan rasa lapar kepada mereka, hingga mereka mencari-cari di toilet mereka untuk dimakan. Keempat, keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dikutip dalam risalah Masail Ajaba Anha al-Hafidh atau permasalahan yang dijawab Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau pernah ditanya tentang hukum menghinakan roti. Apakah boleh membuangnya di tanah? Dan apakah kita harus mengagungkannya? Jawaban Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, saya tidak mengetahui ada seorang ulama yang mengatakan boleh menghinakan roti, seperti diinjak atau membuang roti sisa di tempat sampah atau semacamnya. Dan tidak ada satupun ulama yang menyarankan untuk berlebihan dalam memuliakan roti, seperti mencium roti. Bahkan Imam Ahmad menegaskan, dibencinya mencium roti dalam rangka memuliakan. Di samping tidak ada ulama yang membolehkan menghinakan roti, perbuatan semacam ini berarti melanggar larangan tentang menyia-nyiakan harta, sehingga terlarang menginjaknya di kaki, karena orang lain bisa merasa jijik setelah itu, sehingga tidak mau memakannya padahal dia sangat membutuhkannya. Selanjutnya, Al-Hafidh menyebutkan bahwa hadis yang memerintahkan memuliakan roti adalah hadis yang dhaif dan maudhu, sehingga tidak bisa menjadi dalil. Seperti hadis yang dibawakan Tabrani, muliakanlah roti karena Allah memuliakannya. Siapa yang memuliakan roti, maka Allah akan memuliakannya. Hadis ini sanadnya dhaif. Masail Ajaba Anha Al-Hafidh. Sekalipun keterangan di atas berbicara tentang roti, namun ini berlaku untuk semua makanan. Karena roti adalah bahan makanan pokok bagi mereka, dan tentu saja ini berlaku untuk semua makanan. Demikian, Allahu A'lam.